artinya fi jidiha. Belum meraja. Masmuka? Junaid. Allahumma musta'an. Jelis ya akhi. Qum. Qara. Abu Lahab namanya siapa? Dul Uzza. Istrinya siapa namanya? Bintu, bukan bin. Ummu siapa itu? Naam. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Apa perbedaan tabbat yang pertama dengan tabba yang kedua? Peringatan. Tabba yang kedua. Yang pertama ancaman, yang kedua, yang pertama doa. Doa. Yang kedua kenyataan, pemberitaan. Fadhal barakallahu fiik. Kum. Naam. La. Wara'a Khalil. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Apa artinya wa ma kasabah? Wa ma kasabah. Apa makna wa ma kasabah? Naam, anta Amr? Naam ya Amr. Ya Amru, aina Zaidun? Qama Zaidun? Ma makna wa ma kasaba? Anaknya. Dalil. Khair insyaallah. Naam, anak. Athyabu ma ya'kulu ar-rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi. Ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سورة النصر. Suratu An-Nasr. Dan disebut juga surah Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Dan Suratu An-Nasr ini adalah suratun madaniyah. Termasuk di antara surah yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah An-Nasr ini menjelaskan tentang berita akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya Fathu Makkah. Menunjukkan kedekatan dengan ajal beliau.